Jaga jarak denganku, kau mantan kekasihku. Tak lagi seperti dulu, di saat kau masih jadi milikku. Jaga jarak denganku, ku sudah punya yang baru, lebih dari dirimu. Pilihan langsung dari nyokapku. Dia yang tinggikan aku, dia yang manjakan aku setiap waktu. Lebih dari dirimu, lebih dari cintamu padaku. Jaga jarak denganku, hei mantan kekasihku. Semua tinggal masa lalu, hanyalah kenangan manis untukmu. Jaga jarak denganku, hei mantan kekasihku. Kini kau telah tahu, ku sudah punya kekasih yang baru. Dia yang tinggikan aku, dia yang manjakan aku setiap waktu. Lebih dari dirimu, lebih dari cintamu padaku. Dia yang tinggikan aku, dia yang manjakan aku setiap waktu. Lebih dari dirimu, lebih dari cintamu padaku. Dia yang manjakan aku setiap waktu. Lebih dari dirimu, lebih dari cintamu padaku. Dia yang tinggikan aku,